السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقوله تبارك وتعالى dan ucapan Allah atau ucapan dalam hadis تبارك وتعالى kata Ibn Qayyim rahimahullah البركة نوعان، yang namanya barakah ada dua macam. Ahaduhuma barakatun hiya fi'luhu. Yang pertama, barakah adalah fi'ilnya. Wal fi'lu minha, sedangkan fi'il dari barakah adalah baraka. Wa yata'adda bi nafsihi taratan wa bi adati ala taratan. Kalimat baraka kadang-kadang lazim, maksud saya kadang-kadang dia mutaaddi binafsihi tanpa bantuan kata sambung, kadang-kadang ya taadda bi'ala taratan kadang-kadang. Wa bi'adati fi taratan kadang-kadang. Wal maf'ulu minha mubarak. Maf'ulnya mubarak. Perhatikan ke papan tulis barakallahu fikum. Fi'il ada yang lazim, ada yang mutaaddi. Lazim tidak memerlukan objek, tidak memerlukan objek. Adapun mutaaddi memerlukan objek. Mutaaddi berbeda-beda lagi keadaannya. Ada yang binafsihi muta'addi langsung binafsihi baraka, langsung maf'ulnya barakakum. Baik, kadang-kadang bi'adat, dengan kata sambung. Kata sambungnya kadang-kadang bisa ala, kadang-kadang bisa fi. Dan ini yang masyhur. Barakallahu ala fulan. Barakallahu fi fulan. Baik. Barakallahu laka wa baraka alayka wa baraka fi kada wa kada. Idan هذا الفعل بارك يبارك تارة يتعدى بنفسه وتارة يتعدى بعلى وتارة يتعدى بماذا بفي. مفعولnya مبارك. طيب، مبارك yang diberkahi. وهو ما جعل منها كذلك، yaitu yang dijadikan seperti itu. Maksudnya jadikan penuh berkah. Fakana mubarakan yaj'aluhu bija'lihi ta'ala. Maka dia mendapatkan barakah, banyak barakah dengan dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seringkali disebutkan dengan fa'ilnya barakallahu. Allah memberikan berkah untukmu, atau atasmu, atau pada ilmumu. Barakallahu fi ilmik, barakallahu fi ilmika wa ahlika wa auladik, barakallahu fikum. An-naw'u tsani, itu jenis pertama. Jenis kedua, barakatun tudafu ilaihi idafatar rahmah wal izzah. Yang kedua adalah barakah yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makna penyandarannya, karena makna penyandaran beda-beda. Bisa kepemilikan, seperti kita buka kitabu Muhammad, kitab miliknya Muhammad. Kadang-kadang bisa sifat rahmatuka arju, kasih sayangmu aku harapkan. Yani kasih sayangmu, kasih sayang yang kau tersifati dengannya. Kadang-kadang idhofah maknanya adalah si pembuatnya. Kalau itu adalah masnu'at, sesuatu yang dibuat. Oh ini bikinannya si fulan, akan disebut langsung. Ini ta'amu fulan, ta'amu fulanah. Maksudnya kue yang dibikin oleh si fulan. Di sini barakallahu fikum, ketika dikatakan kepada Allah tabarakallah, ini beda lagi. Kalau tadi barakallahu, Allah memberikan berkah kepadamu, atau atasmu, atau di ilmumu, dan seterusnya. Tapi kalau ini idhafatar rahmah wal izzah, seperti disandarkannya rahmat dan kemuliaan. Fi'ilnya beda dengan yang tadi. Kalau tadi fi'ilnya baraka yubariku, maf'ulnya mubarakatan. Tapi kalau ini fi'ilnya tabaraka ya tabaraku, maknanya Allah subhanahu wa ta'ala maha luas barokahnya. Tabarakasmuka, maha berkah namamu ya Allah. Sehingga bedakan antara keduanya. Mutaaddi atau lazim? Hah? Lazim. Yang ini yang mutaaddi baraka. Barakallahu laka, baraka alaika, wa baraka fi ilmik. Adapun yang kedua tabaraka, yang biasa disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka maknanya seperti rahmat Allah yang sangat luas. Tabarakallah, maha luas barakah Allah subhanahu wa ta'ala. Tabarakallah. Walihada la yuqal li ghairi dhalik. Oleh karena itu, tabaraka tidak dipakai untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tabaraka fulan, tidak. Tetapi hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. La yuqalu li ghairihi dhalik. Tidak akan diucapkan tabaraka kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tabarakalladhi biyadihil mulk. Tabarakalladhi biyadihil mulk. Yani alladhi biyadihil mulk man? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yasluh illa lahu azza wa jal. Dan tidak pantas kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Allah azza wa jalla. Fahuwa subhanahu al-mubarak. Maka dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh berkah dan maha luas berkahnya. wa abduhu wa rasuluhu al-mubarak. Sedangkan hamba Allah dan rasulnya juga disebut mubarak. Tetapi kalau mubarak bagi hamba dan bagi rasulnya dengan makna diberi barokah, dengan makna diberi barokah. Tetapi kalau Allah dikatakan mubarak, maka maknanya Allah lah yang maha luas barokahnya. Tabarakallah. Kama qala al-Masih alaihi salam. Sebagaimana berkata al-Masih alaihi salam. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah jadikan aku mubarak dimanapun aku berada. Amma sifatuhu tabaraka famukhtassah. Maka kalimat ja'alani mubarakan, famin barakallahu fihi wa alaihi fahuwa al-mubarak. Maka umum pada siapapun yang Allah jadikan dia memiliki berkah atau Allah berikan padanya barakah, maka disebut mubarak. Para hamba, para rasul. Amma sifatuhu, adapun sifat tabaraka, famukhtassah bihi, maka khusus untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Kama atlaqaha ala nafsih, sebagaimana Allah sebutkan atas dirinya sendiri dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, tabarakallahu rabbul alamin. Tabarakallahu rabbul alamin. Apalagi? Tabarakalladhi biyadihil mulk, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau di dalam hadis, tabarakasmuka wa ta'ala jadduka. Baik. Afala taraha kaifa taradat fil Qur'ani jariyatan alaihi muhtassan bihi. Tidakkah kau lihat bagaimana kalimat ini tersebut di dalam Qur'an jariyatan berlangsung atasnya secara khusus. Berlangsung tersebut hanya untuk Allah saja. Tabarakas, tabarakalladhi biadil mulk, atau tabaraka rabbul, tabarakallah rabbul alamin. Dan seperti itu. La tutlaq ala ghairihi, tidak pernah diucapkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'at ala bina'i sa'ah al-mubalaghah. Kalimat baraka dan kalimat tabaraka ja'at datang dengan makna bina'i sa'ah al-mubalaghah. Bangunan atau bentuk keluasan yang berlebih, keluasan yang sangat. Dari wazan tafa'ala, dari wazan tafa'ala. Apa tafa'ala? Yang bertambah, bertambah, bertambah, bertambah. Takabara, semakin besar, semakin besar. Takathara, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Apa lagi? Naam. Wata'adhama, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Wanahu, dan yang sejenisnya. Faja'at bina'u tabarak. Maka ada dua bina, ada dua bentuk. Bentuk baraka dan bentuk tabaraka. Kalau bentuk barokah memberikan barokah, tapi bentuk tabarokah adalah bentuk ala wazn tafa'ala, bertambah, bertambah, bertambah. Maka barokah Allah sangat luas dan terus bertambah dan tidak pernah berkurang. Sesuai dengan bentuk wazn ta'ala. Ta'ala juga sama. Dari kata apa? Aliyu. Aliyun, maha tinggi. A'la, lebih tinggi. Ta'ala, selalu lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Baik. Barakallahu fiikum. Berarti wazannya tabarak dengan ta'ala, satu wazan, satu bina, satu bentuk. alladhi huwa dalun ala kamalil uluwi wa nihayatihi. Ta'ala dengan wazan tafa'ala atau dengan wazan tabarok, maknanya adalah maha tinggi yang sangat tingginya, wa ulu wa nihayatihi, dan puncak tertingginya. Fakadzalika tabarok, demikian pula tabarok, dalun ala kamali barakatihi, menunjukkan kesempurnaan barakahnya yang terus bertambah-bertambah sampai puncaknya. Wa azamatuha wa sa'atuha, yang sangat agungnya, sangat luasnya, sangat banyaknya barakah. Wa hadha ma'na qawli man qala min as-salaf, dan ini makna ucapan orang yang berkata dari kalangan salaf, tabaraka diterjemahkan ta'azoma, karena memang barokahnya semakin besar dan paling besar, paling agungnya. Wa qala Ibn Abbas ja'a bi kulli barakah, kata Ibn Abbas makna tabarak adalah mendatangkan segala berkah, mendatangkan segala berkah. Intaha, selesai ucapan atau selesai pembahasan bab. Apa biasanya kalau selesai pembahasan bab? Naam, dihafal matennya. Kita masuk bab berikutnya. Babu maja'a fis sihri. Bab tentang apa-apa yang datang dari sihir. Apa yang datang? Ay minal adillah. Apa yang datang? Fa'ilnya. Yang dimaksud adalah dalil-dalil. Ay wal kahanah. Tentunya kalau disebut sihir, juga termasuk di dalamnya kahanah. Walaupun tak sama, tapi serupa. Serupa, tapi tak sama. Hukum-hukumnya sama. Kahana, perdukunan, sihir, ilmu sihir, apa lagi? Saudaranya, temannya, persamaan katanya, cuma kahana? As-sihir wal kahana, sihir dan perdukunan. Karena dukun, tukang sihir. Dan sihir dilakukan oleh para dukun-dukun. Sehingga walaupun judulnya fis-sihri, tapi pensyarah bilang wal-kahanah dan juga perdukunan. Sihir barakallahu fikum dari sin, ha, dan ra. Diambil dari kata sahara. Apa yang kalian tahu tentang makna lafaz sahara? Pertama yang kalian tahu, sahur. Apalagi kata yang diambil dari kata sahara. Sepertiga malam terakhir, sahar. Apalagi? Sihir sudah jelas. Apalagi? Barakallahu fiikum. Kenapa malam sepertiga malam terakhir disebut dengan sahar? Wabil ashanihum yastaghfirun, di waktu sahar mereka beristighfar. Karena saat itu sepi, sunyi, senyap, sepi, 3S, sunyi, senyap, sepi. Yang kedua, barakallahu fikum, gelap. Kalau sekarang banyak lampu, kegelapannya mungkin tidak terasa. Tapi kalau kalian di padang pasir, kalau kalian di hutan, kalau kalian di masa-masa dulu, terasa sekali. Ada yang datang gak tahu siapa itu. Setan. Padahal temannya sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Gak jelas. Samar-samar. Sahur. Makan sahur. Apa kaitannya dengan? Karena dilaksanakan di waktu senyap. Sunyi, sepi, di sepertiga malam terakhir di waktu masih gelap. Sampai kapan boleh makan sahur? Sampai mulai kamu bisa membedakan benang hitam dengan benang putih. Terlihat fajar cahaya. Berarti di waktu sahar, waktu belum munculnya cahaya. Dan itu asal kata sahar. Yaitu kesamaran, ketidakjelasan. Ma huwa as-sihru? As-sihru fil lughah ibaratun amma khafiya wa latufa sababuhu. Sihir dalam bahasa adalah ungkapan tentang apa-apa yang tersamar. Gelap. Ini berapa? Tahu ah. Ini berapa? Enggak tahu ah. Kenapa? Gelap. Tahu ah gelap. Enggak jelas. Taib. Barakallahu fikum. Samar. Walatufa sababuhu. Dan sangat lembut. Lembut dalam arti yang tidak jelas. Sebabnya. Kenapa? Bisa nempel sendiri di sini. Kenapa? Aduh, enggak tahu itu kenapa. Hah? Oh itu jelas Tad, karena ada lemnya. Tapi kalau gelas ini ngangkat sendiri bagaimana? Kamu akan bingung loh, kok bisa ya? Padahal ada benangnya, gak kelihatan benangnya. Itu sihir. Mengapa? Tersamar sebabnya. Mengapa? Gelas itu gak ada yang ngangkat, gak ada yang nyenggol, kok bisa naik sendiri? Semua yang tidak jelas sebab akibatnya dinamakan secara lughah, secara bahasa, seher. Walihada ja'a fil hadis, inna minal bayani la sihra. Oleh karena itu ada dalam hadis kalimat inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara penjelasan itu ada sihirnya. Penjelasan orang ngomong ada sihirnya. Mengapa? Kadang-kadang orang bisa berubah hanya dengan mendengarkan kata-kata. Kamu akan jadi begini, begitu. Tidur. Tiba-tiba tidur. Oh, ada sihirnya. Iya, itu satu makna. Ada makna lain. Bahwa dengan bayan, dengan penjelasan, orang bisa berubah. Berangkat dalam keadaan A, pulang sudah B. Kamu kok bisa berubah sebegian cepatnya? Karena ketemu sama satu orang, orang itu menjelaskan. Hati-hati kata para ulama, jauhi ahlul bid'ah. Mengapa? Karena ucapannya bisa menyihir. Kalian akan berubah dengan sihir mereka. Maling, rampok, baik atau jahat? Hah? Jahat. Kemudian dia mulai bicara. Perhatikan. Kalau tidak ada perampok, kalau tidak ada polisi, negeri akan aman. Kalau aman, tidak ada lagi penjaga malam, enggak ada satpam, enggak ada polisi, enggak perlu keamanan, enggak perlu alarm, enggak perlu ada ini, ada itu, segala macam. Maka akan tertutup semua pintu-pintu pekerjaan. Dan akan banyak orang di PHK. Akan ada orang yang dipecat. Dan banyak pengangguran. Tetapi dengan adanya penjahat, perampok, pencuri, maka terbuka lapangan pekerjaan. Yaitu ada yang jadi satpam dan jadi polisi. Berarti mereka baik. Memberikan lapangan pekerjaan kepada polisi, satpam, dan lain-lain. Ya kan? Baik apa jelek? Ini barakallahu fiikum, inna minal bayani la sihra. Penjelasan seperti ini sihir, bahaya. Tutup telinga kamu dengan jari dan jangan dengarkan. Mengapa? Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara penjelasan itu ada sihirnya. Kok orang jahat jadi baik? Karena apa? Permainan lidah, permainan kata, dan itu yang namanya filsafat. Itu yang namanya mantek. Itu yang namanya permainan lidah. Inna minal bayani la sihra. Mengapa dikatakan sihir padahal itu penjelasan? Karena samar. Kok tiba-tiba orang jadi berubah? tiba-tiba orang jadi berubah. Ini barakallahu fikum bahayanya syubhat. Bahayanya syubhat, syubhat. Wa sumiyat sihru sihran, dan dinamakan sihir dengan sihir, yakni perbuatan sihir dinamakan sihir, li'annahu yaqa khafiyan akhiril lail, karena biasanya terjadi secara samar-samar dan biasanya terjadi di tengah malam. Jarang ada dukun-dukun komat-kamit membuat berbagai macam santet-santet, memberikan berbagai macam pengasian-pengasian, kerjanya di siang hari, terang benderang. Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Kalaupun siang hari kamu masuk ke dalam tempat dukun itu, jendelanya tutup semua. Lampunya mati. Kemudian hanya ada cahaya merah, tertutup dengan tirai hitam. Gelap. Padahal siang. Karena memang seperti itu sejak dulu. Namanya para dukun-dukun dan tukang-tukang sihir bekerja di kegelapan. Oleh karena itu diajarkan kita untuk berlindung dari kegelapan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Apa itu ghasiq? Dan dari gelapnya malam ketika semakin pekat. Berlindung kepada Rabbul Falak, Rabbnya cahaya subuh. Dari kejahatan makhluk-makhluknya yang jahat. Dan dari kegelapan malam ketika semakin pekat gelapnya. Berlindung dari kegelapan malam. Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad, dan berlindung dari peniup-niup, wanita-wanita peniup yang meniup di simpulan-simpulan tali. Siapa itu? Tukang sihir. Karena biasanya tukang sihir perempuan, sehingga dikenal dengan nenek sihir, sehingga disebut dengan muannas, nafasat fil uqad. Bukan berarti tidak ada yang laki-laki, ada. Tapi kebanyakan nafasat, wanita-wanita peniup di simpulan-simpulan tali. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasad, dengki ketika mereka hasad. Biasanya kalau ada orang yang dengki hasad pasti akan mengatakan apa? Biar saya santet dia. Hah? Saking dengkinya datang ke dukun minta tolong fulan santet. Maka dukunnya mulai komat-kamit, meniup-niup buhul-buhul tali, meniup-niup kemenyan, menyemburkan ludahnya. Barakallahu fikum, tiba-tiba orang yang dimaksud sakit. Enggak ada sebabnya. Di ronsen di dalam perutnya ada gunting, ada pisau, ada silet, ada paku. Terjadi. Ah, bohong. Kejadiannya tidak bohong. Terjadi memang. Tetapi kalian ahli sunnah gak perlu takut. Mengapa? Al-Falaq diturunkan karena memang sihir itu ada. Surat Al-Falaq, surat An-Nas diturunkan karena memang sihir itu ada. Kalau ada yang mengingkari adanya sihir, berarti dia mengingkari kenyataan yang dilihat oleh matanya. Pernah lihat orang kesurupan? Terjadi apa gak terjadi? Terjadi. Aneh apa enggak aneh? Aneh. Minta minum, dikasih segelas, ditampil gelasnya, diambil tempat minumnya. Besar, digelogok begini. Habis. Masuk kemana itu? Perutnya aja kalau diukur dengan tempat airnya, gedean tempat air. Kemana larinya air itu? Aneh kan? Naam. Latufa sababuhu. Tersamar. Kok bisa? Tiba-tiba mengeluarkan suara yang sangat keras, sekampung terdengar suaranya. Kalau dia normal, tidak kesurupan, tidak bisa menjerit seperti itu. Itu juga latufa sababuhu, tersamar. Kok bisa? Apa yang terjadi kepadanya? Sihir. Yang terjadi padanya sihir. Sehingga jangan diingkari keberadaan sihirnya. Sihirnya ada, tetapi yang diingkari adalah perbuatan itu haram, dilarang. Perbuatan itu syirik karena bekerja sama dengan syaitan, iblis dari kalangan jin. Dan perbuatan tersebut bisa ditangkal dengan ayat Al-Quran, Al-Falaq dan An-Nas. Jangan ditolak keberadaannya. Kalau menolak keberadaannya berarti dia menolak sesuatu yang dilihat sendiri oleh matanya. Dan itu keanehan. Mengingkari apa yang nyata di hadapan matanya. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, siapa yang mengingkari adanya sihir berarti mengingkari Al-Quran, berarti mengingkari hadis, berarti mengingkari ucapan-ucapan para salaf, dan berarti mengingkari kenyataan yang terjadi di alam ini, dan mengingkari, membohongi dirinya sendiri. Aukama qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dinukil oleh Syekh Muqbil dalam buku beliau khusus masalah sihir. Mengapa mengingkari Quran? Karena di Quran ada cerita sihir. Ada enggak? Cerita sihir tukang sihir Nabi Musa? Ada. Dan juga ada dalam Al-Quran kisah tentang ayat Allah di dalam surat Al-Baqarah. Harut wa Marut yang mengajarkan sihir. Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Mengajarkan atau keduanya mengajarkan sihir. Dan di dalam mengajarkan kecuali mereka berkata, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya aku yang nahu ujian. Aku ini hanyalah ujian. Jangan kufur. Berarti mempelajari sihir kufur. Perbuatan sihir, perbuatan kufur. Jadi sihirnya ada dalam Quran. Dan dikisahkan pula dalam hadis. Ada enggak kisah tentang sihir dalam hadis-hadis? Apa di antaranya? Nah, di antaranya kisah seorang raja yang punya tukang sihir. Sudah tua. Akhirnya tukang sihir tadi berkata kepada tuan raja, carikan aku anak muda untuk aku ajari sihir sebagai penggantiku nanti. Maka dicarilah anak muda yang cerdas, disuruh belajar sihir ke tengah hutan di tempatnya tukang sihir tadi. Tetapi ketika berjalan ke tengah hutan melewati seorang ahli ibadah, seorang beriman pada Allah yang sedang beribadah. Tauhid. Ketemu, dikasih ilmu tentang tauhid. Bagaimana ini? Padahal aku perlu mendapatkan ilmu darimu. Gini saja, kalau engkau terlambat pulang ke tuan raja, bilang ditahan oleh tukang sihir. Dan kalau terlambat ke tempat tukang sihir, ditahan oleh raja. Jadi berangkat ke tukang sihir, mampir ke abid ini. Pulang dari tukang sihir, mampir lagi ke abid ini. Banyak mana pelajarannya? Banyak abid. Berangkat, belajar tauhid, ketemu tukang sihir, pulang dari tukang sihir, ketemu lagi ahli ibadah, baru ke tuan raja. Dan kalian sudah tahu kisahnya. Apa kisah akhirnya? Nah, anak muda tadi kemudian semakin yakin, maka ditinggalkan tukang sihir. Dan ketika ada binatang yang mengganggu manusia, binatang besar, dia lempar dengan batu sambil berkata, ya Allah, kalau memang ilmunya ahli ibadah tadi, ilmu tauhid yang lebih kau cintai dan lebih engkau ridhoi, bunuhlah binatang ini. Mati. Masyarakat mengira, wah sihirnya manjur, hanya dengan batu saja mati dia. Tetapi anak muda tadi berkata, bukan. Bukan aku yang membunuhnya. Itu Allah SWT. Aku gak bisa apa-apa. Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Mereka bertanya tentang Allah SWT. Dikenalkan kepada Allah. La ilaha illallah. Ada orang yang sakit, dipanggil anak muda tadi, didoakan, sembuh. Wah, sihirnya manjur. Bukan. Bukan sihir. Aku berdoa kepada Allah, dan Allah mengabulkan. Siapa Allah? Allah pencipta langit dan bumi. Pencipta kalian semua yang memiliki alam semesta. Sampai semua mereka mulai percaya. Mulai percaya. Begitu raja mendengar, marah. Kamu menganggap ada Tuhan lain selain aku? Ada penguasa lain? Iya. Yang menciptakan langit dan bumi dan alam semesta ini. Dan itu Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Bukan sihir, bukan tukang sihir, bukan aku, bukan siapapun. Aku hanya berdoa, meminta pada Allah, dan dikabulkan. Akhirnya diperintahkan bunuh dia. Dibawa ke tengah lautan untuk ditenggelamkan. Ada badai, kapal terbalik, semuanya mati, kecuali anak muda tadi, selamat. Kembali ke Tuan Raja. Kamu masih hidup. Mana pengawal saya? Semuanya binasa. Aku diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa. Wahai pengawal, lemparkan dia dari puncak gunung yang paling tinggi. Dibawa ke puncak gunung. Gempa, runtuh, longsor, mati semua. Kecuali anak muda tadi. Balik lagi. Aku masih hidup. Allah yang menyelamatkan aku. Masih enggak percaya juga. Bunuh dengan cara macam-macam. Tidak pernah berhasil. Sampai anak itu bilang, wahai Tuan Raja, kalau engkau ingin membunuhku, sebut nama Allah. Bismillah, Rabbil Ghulam. Dengan nama Allah, Tuhannya pemuda ini. Niscaya aku akan mati. Panahlah aku dengan panahmu di pelipisku, dan ucapkan Bismillah, Rabbil Ghulam. Dengan nama Allah, Tuhannya pemuda ini. Maka dibawa ke lapangan, dihadiri oleh masyarakat seluruhnya, kemudian dipanah dengan kalimat Bismi Rabbi Hadal Ghulam, dengan nama Allah yang merupakan Tuhannya pemuda ini, dipanah. Terkena pipisnya, mati. Apa yang terjadi? Seluruh yang hadir berkata, amanna bi Rabbil Ghulam. Kalau begitu kami percaya, kami beriman dengan Rabbnya Ghulam. Semuanya beriman. Bayangkan betapa kalapnya si raja ini. Enggak karuan marahnya. Gali parit. Nyalakan api. Siapa yang beriman kepada gulam, masukkan dalam api. Dia duduk dengan pendamping-pendampingnya menghadapi parit yang menyala-nyala. Dan kemudian setiap orang dipanggil, kamu beriman pada raja apa beriman kepada Allah? Tuhannya pemuda tadi, aku beriman pada Allah. Dilemparkan dalam api. Sampai ada seorang ibu yang membawa anaknya. Dia bukan takut, tapi kasihan sama anaknya. Bagaimana dengan anakku? Kata anaknya yang tidak bisa bicara harusnya, bayi. Dan salah satu bayi-bayi yang bisa berbicara selain Isa ibni Maryam adalah ini. Wahai ibuku, masuklah. Kaget dia. Ini benar-benar dari Allah SWT. Maka dia terjun ke dalam api. Dan ini dikaitkan barakallahu fikum dalam tafsir ayat Allah SWT, utila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum alaiha qud wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Celaka penggali-penggali parit itu yang menyala-nyala dengan api. Dan mereka duduk-duduk di sekitarnya. An-nari dzatil waqud, api yang menyala-nyala. Dan mereka alaiha qu'ud, dan mereka duduk di situ. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid. Tidaklah mereka disiksa, dibakar, diadab oleh orang ini kecuali karena sebab beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, al-'azizil hamid. Dari faedah kisah ini bahwa sihir itu ada. Jangan lupa inti pembahasan. Jangan lupa inti pembahasan. Apa itu pembahasannya? Sihir itu ada. Bentuknya, wujudnya, keanehannya ada. Terjadi. dikisahkan dalam Quran, dikisahkan dalam hadis, dan terjadi di masa-masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Rasulullah SAW disihir oleh siapa? Oleh Yahudi yang bernama Labid ibn al-A'sam. Labid ibn al-A'sam. Memang tidak berhasil secara 100% karena seorang nabi. Walaupun Labid ibn al-A'sam tukang sihir yang kata mereka handal, hebat, tapi tidak berhasil 100%. Hanya pengaruh sedikit. Nabi terlupakan. Aku harus kemana? Sini apa ke situ? Maka datang malaikat. Menyatakan engkau disihir oleh Labid ibn al-A'sam dengan misht wal musyafah. Sisir dan rontokkan rambutmu. Dipakai sebagai buhul-buhulnya dan diletakkan di bawah sumur. Silakan kalian cari hadisnya tentang masalah sihir Labid ibn al-A'sam. Dan itu diriwayatkan dalam kitab sahih. Sehingga siapa yang mengingkarinya, berarti mengingkari Quran, mengingkari hadis, dan mengingkari kenyataan. Tetapi hukumnya memakai sihir haram. Mempelajari sihir haram. Bahkan bukan hanya haram, sampai pada tingkat kufur. Tayyib barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.